Begitulah keadaan orang yang melihat suatu permasalahan dengan satu mata. Dia memiliki dua mata, akan tetapi tidak mau melihat dengan dua matanya terhadap perkara. Jadi ketika ada yang menghukumi seseorang sebagai mubtadi dengan adanya kebid'ahan padanya, mereka pun katakan ini bukan masalah gampang. Masalah menghukumi atau mengatakan seseorang itu sebagai mubtadi ini bukan masalah gampang. Kita ketahui hal ini. Namun perlu mereka ketahui bahwasannya menghukumi seseorang sebagai ahlus sunnah ini juga perkara yang bukan gampang. Kamu sudah mengetahui seseorang memiliki kebid'ahan, kemudian kamu hukumi sebagai ahlus sunnah. Ini perkara berat. Menghukumi dia sebagai ahlus sunnah dengan itu, kemudian kamu berwala dengannya, menjalin hubungan dengannya, menjadikannya sebagai teman. Ini perkara berat. Bahkan Anda akan dihukumi seperti dia, atau Anda akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah kita sebutkan berulang-ulang terhadap orang yang berloyalitas dengan ahlul bid'ah atau menaungi ahlul bid'ah, maka dia diancam dengan laknat. La'anallahu man awa muhditha. Dan Allah melaknat orang yang menaungi pembuat kebid'ahan. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Juga Al-Bukhari meriwayatkan di dalam Adabul Mufrad dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini bukan masalah remeh. Bahkan Anda bisa dihukumi satu jalan dengannya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu di atas metode atau di atas agama seseorang, di atas agama seorang kawannya. Maka dengan itu kita katakan agar mereka dalam menghukumi seperti ini melihat dengan dua mata. Dilihat dengan mata hati, jangan dengan mata perasaan. Dengan perasaan, lihat dengan hati yang jernih, dengan pandangan yang terang. Jangan asal-asalan. Kita menghukumi seseorang sebagai mubtadi, kita memiliki hujjah. Dan kita tidak berani untuk menyelisih apa yang telah jelas bagi kita. Penyelisian yang ada pada mubtadi, baik dengan kebid'ahan yang dia lakukan, mengadakan suatu kebid'ahan, itu sudah cukup untuk kita hukumi dia sebagai ahlul bid'ah. Berbeda dengan seseorang yang tidak jelas bagi kita, nampaknya dia adalah ahlus sunnah, kita hukumi dia ahlus sunnah. Namun kalau kita melihat dia melakukan kebid'ahan, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, maka hati-hati dalam menghukumi dia sebagai ahlus sunnah. Ini bukan masalah ringan, tapi masalah berat. Masalah berat. Bahkan ahlul bid'ah berdalil dengan salafus salih yang sering mentazkia orang lain sebagai ahlus sunnah. Kita lihat. Karena mereka menghukumi itu sebatas zahir yang nampak bagi mereka. Kita ambil contoh dalam masalah ini. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mentazkia Abdurrahman bin Muljam, yang zahirnya dia seorang ahlul Quran, penghafal Quran, mengajarkan Al-Quran, nampak kebaikan padanya. Dia mentazkianya, mengizinkannya untuk keluar dakwah ke Mesir. Namun apa kejadiannya setelah itu? Ternyata dia menghalalkan darah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan perbuatan ini, apakah Anda akan diam? Akan tetap menyatakan dia orang terbaik yang telah direkomendasikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Tidak demikian. Walaupun dia mengaku sebagai ahlus sunnah atau mengaku sebagai ahlul Quran yang mengajarkan Al-Quran, menguasai Al-Quran, akan tetapi kalau dia telah terjatuh dalam perbuatan dosa besar seperti ini, menghalalkan darah Ali bin Abi Thalib dan membunuhnya, maka cukup kita katakan dia adalah ahlul ahwah. Dia bukan dari ahlus sunnati wal jamaah, tapi dia ahlul ahwah. Dan kita hukum seperti ini. Dan kita melihat para masyayikh, para ulama, mereka merekomendasikan para tulabnya, Syekh Muqbil, banyak sekali rekomendasi beliau merekomendasikan terhadap al-imam dan para masyayikh dari kalangan mereka. Itu yang nampak pada beliau. Bahkan menyatakan, memuji dai dari Indonesia yang telah kalian ketahui, tentang Ja'far Umar Talib, dipuji oleh beliau. Direkomendasikan bahkan. Dikatakan sebagai da'i besar. Dakwah Ahlu Sunnah ada padanya di Indonesia. Apakah demikian? Dan siapa yang menghukumi semua itu? Jika mereka menyatakan bahwasanya penghukuman itu dikembalikan kepada ulama, maka siapa? Bahkan hizbiyah baru seperti Luqman Ba'abduh dan jaringannya. Siapa yang menghisbikan terlebih dahulu? Siapa? Zulkarnain, siapa yang menghisbikannya? Dan siapa yang mengumpulkan data-data tentang mereka? Dan banyak para da'i di Indonesia, kenapa mereka menghukumi semua itu sebagai hizbiyun? Padahal, kalau kita merujuk kepada ulama, ulama siapa yang menyebutkan mereka sebagai hizbiyun? Paling-paling yang disebutkan Luqman Ba'abdu, Zulkarnain, atau yang semisal mereka yang dikenal oleh para ulama. Yang lainnya, mau dikatakan apa? Mau diikutkan dengan mereka? Sementara mereka bara dari Luqman Ba'abdu, dari Zulkarnain. Kalau mereka bara, mau dihukumi apa? Dan kita melihat orang-orang yang mengkomentar ulama-ulama-ulama ini, mereka juga menghukumi ternyata. Dan kita katakan sekali lagi, bahwasanya kita menghukumi seseorang berdasarkan hujjah. Bukan berdasarkan taklit-taklitan. Dan perlu diketahui lagi, kita tidak menetapkan seseorang itu sebagai ahlu sunnah, kecuali kita lihat. Kalau dia benar-benar ahlu sunnah, baru kita katakan sebagai ahlu sunnah. Bukan bergembang-gembangan masalah ini. Dan kita melihat rata-rata perhisbiyun menyimpang dalam perkara ini. Bermudah-mudahan memfonis seseorang sebagai ahlu sunnah. Ahmad Furqati kita lihat. Menolak hadis-hadis yang berkaitan dengan sihir. Tentang turunnya munculnya Dajjal dan turunnya Imam Isa bin Maryam, munculnya Imam Mahdi. Semua ini, munculnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam dari langit, dan hadis-hadis sihir ini ditolak oleh Ahmad Furqati. Namun apa yang terjadi dari para hizbiyun membelanya, menyatakan dia adalah Sunni Salafi. Datang ke Yordan di hadapan ulama, Muhammad At-Tamimi menyebutkan tentang kesalafiannya. Ini bukan salafi. Menentang hadis seperti ini, menolak hadis seperti ini, bukan salafi. Akan tetapi mubtadi', dan telah kita sebutkan tentang perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal mu'ridu anis sunnati mubtadi'un dalun sya'a am aba. Orang berpaling dari as-sunnah, wal mu'ridu anis sunnati mubtadi'un dal, dia adalah mubtadi' yang sesat. Sya'a, dia senang, dia kehendaki, am aba, atau dia enggan. Tetap dia seorang mubtadi'. Dan Syekh Muqbil telah menyebutkan di dalam akidahnya tentang orang yang menolak hadis-hadis seperti ini. Menolak hadis sihir. Menolak hadis tentang turunnya Isa bin Maryam. Menolak hadis munculnya Imam Mahdi. Menolak hadis tentang keluarnya Dajjal. Syekh Muqbil menyatakan dia adalah dolal. Orang yang sesat. Tapi mereka membelanya. Sehingga mereka pun berwala dengannya. Membelanya. Akhirnya jadilah mereka hizbiyun bersama-sama. Dan kita bisa melihat keadaan ini. Realita yang terjadi sekarang ini. Dan kita katakan siapapun yang menyelisihi as-sunnah, keluar dari sunnah, baik menolak sunnah atau mengadakan kebid'ahan yang menyelisihi sunnah, maka kita hukumi mereka. Bukan ahlu sunnah. Ini prinsip kita.